Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada pertemuan yang kemarin kita sebutkan faedah dari hadis Abdullah ibn Umar. Man yadhkur Abdul Aziz, ma hiya al-faedah ats-tsaniyah? Abdul Aziz hendak hadir kemarin. Hah? Disunahkan berhias masru'iyah tajammul lil wufud. Dari mana kita mengambil pendalilan? Dari kalamnya Ibn Umar. Dari kalamnya Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Aini, Badruddin Al-Aini, di dalam Umdatul Qari, Sarah Sahih Bukhari. Dipahami, yufham min kalami Umar. Apa itu kalamnya Umar? Ketika beliau berkata kepada Nabi, belilah kulla ini. Engkau pakai ketika Jumat dan ketika menerima utusan tamu. Maka dipahami dari kalamnya Umar, anna ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat jariyatan bitajammul lil wufud. Ada kebiasaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menerima tamu adalah beliau at-tajammul, berhias dengan memakai pakaian yang bagus. Dengan memakai pakaian yang indah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibat minar rizqi." Katakanlah, siapakah yang mengharamkan zinatallah, perhiasan-perhiasan dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan perhiasan itu untuk hambanya. Siapa yang mengharamkan, dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik-baik? Maka Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau mengatakan, ayat ini menunjukkan ala libasir rafi' minasyab wa tajammul biha fil juma' wal a'yad wa inda liqa'in nas wa muzawarah al-ikhwan. Kata Imam Qurtubi, dari ayat ini, siapakah yang mengharamkan perhiasan-perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk hamba-hambanya yang baik-baik? Maka ayat ini menunjukkan libasur rafi minatsyab, libas pakaian yang rafi, pakaian yang bagus, dari pakaian-pakaian. Pakaian macam-macam. Ada yang baik, ada yang bagus, ada yang paling bagus. Maka ini halal untuk dipakai. Wa tajammul biha, dan juga berhias dengan pakaian itu. Berhias dengan pakaian. Ini rezeki dari Allah. Al-libas. Pakaian itu termasuk rezeki dari Allah. Wa tajammul biha fil jum'ah, dan tazayyun, berhias dengannya, dengan libas, dengan pakaian tadi. Fil jum'ah wal a'yad, ketika menghadiri Jumat, salat Jumat, dan juga menghadiri nam al-a'yad, perayaan-perayaan, salat Id. Wa inda liqa'in nas, ketika bertemu dengan manusia. Wa muzawarah al-ikhwan, dan ketika mengunjungi, saling mengunjungi nam di antara ikhwan. Nam, ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Dan kebiasaannya salaf, kebiasaannya salaf sebagaimana disebutkan oleh Ibn Al-Jauzi, salaf kana salaf yalbasuna thiyab minal mutawassitah. Para salaf, dulu para salaf itu mereka memakai pakaian yang mutawassitah, tengah-tengah. Tidak yang jelek dan juga tidak yang nam. Paling bagus, tengah-tengah dia kalau memakai pakaian. La mutaraqqiyah, bukan pakaian-pakaian yang banyak tambalannya. Walad dunu, dan juga bukan pakaian yang jelek. Wa takhayyaruna ajwadaha lil jum'ah wal idain wal liqa'il ikhwan. Namun dia memilih di antara pakaian-pakaian dengan yang paling bagus yang mereka miliki ketika mereka mau menghadiri Jumat dan menghadiri salat Id. Wal liqa'i ikhwan, ketika hendak bertemu dengan saudaranya, ketika hendak bertamu atau berziarah kepada saudaranya. Walam yakun takhayyul ajwad 'indahum qabiha, dan bukanlah memilih pakaian yang paling bagus yang mereka miliki, itu adalah sesuatu yang jelek bagi mereka. Sesuatu yang bagus. Karena juga adatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadiri salat Jumat, salat Id, dan ketika menerima tamu atau utusan. Kemudian yang ketiga, ada yang ketiga, istafadu minha min hadzal hadis, kata Al-Aini, diambil faedah dalam kitab Imdad Al-Qari, diambil faedah dari ini, dari hadis Abdullah bin Umar, dalala ala hurmatil harir lirrijal, dalil tentang keharaman harir, sutra bagi laki-laki. Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yalbasuha man la khalaqa lahu fil akhirah. Kata Nabi, sungguhnya yang memakai pakaian ini, yaitu hullah yang ditawarkan oleh Umar kepada Nabi untuk dibeli. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya yang memakai pakaian ini adalah orang yang la khalaqa lahu fil akhirah. Ayat maknanya la nasiba lahu fil akhirah. Tidak ada mendapatkan bagian nanti di akhirah. Ini menunjukkan haram. Karena hulla istabrak itu terbuat dari sutra. Dalam beberapa riwayat ada mengatakan sira, ada dibaj. Yang maknanya sama, semua sutra. Bukanlah Rasulullah mengingkari memakai. Nah, ketika Jumat atau ketika ada utusan, Rasulullah mengingkari memakai itu karena pakaian tadi, hullah tadi itu terbuat dari sutra. Sementara sutra bagi laki-laki itu diharamkan. Diharamkan. Banyak hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harrama libas al-harir wa dibaj. والذهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم mengharamkan pakaian sutra dan memakai emas atas laki-laki dari umatku. Wa uhilla linisa'ihim, dan dihalalkan bagi nisa mereka, wanita-wanita mereka. Dan banyak datang dari hadis, dan antaranya Hudzaifah dalam riwayat Bukhari qala nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an libsil harir wad dibaj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari memakai harir, memakai sutra, wad dibaj, juga dibaj ini sutra, wan najlisa alaih, dan melarang kami duduk di atasnya. Jadi bukan hanya ya memakai dalam bentuk pakaian, tapi juga duduk di atas kain sutra itu tidak diperbolehkan, masuk dalam larangan. Jadi jangan dianggap larangan memakai hanya memakai di badan. Sarung misalnya ada sutranya enggak dipakai tapi diduduki. Ini sama. Karena di sini disebutkan wa anna jalisa alai, dan melarang kami untuk duduk di atasnya. Karena termasuk juga libas, termasuk memakai sesuatu itu duduk di atasnya. Jadi termasuk memakai sesuatu itu duduk di atas sesuatu itu. Bukan hanya memakai pakai di badan, dikatakan memakai. Tapi juga termasuk lips adalah duduk sekalipun tidak dipakai di badan. 6. Sebagaimana ini datang dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang oleh neneknya Anas Mulaikah, diundang untuk makan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di rumahnya, dan Anas radhiyallahu taala anhu membersihkan air ala hasir qad swadda mimma lubis. Hasir, tikar yang diperciki air karena sudah menghitam. Diperciki air disebabkan karena lu sering dipakai, diduduki, sering dipakai, duduki. Maka termasuk juga duduk di atas harir itu tidak diperbolehkan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, yuhram 'ala ar-rijal istimal di baju al-harir. Kata beliau, diharamkan bagi laki-laki menggunakan dibaj wal harir. Dibaj juga jenis ya harir juga, dan harir sutra. Fil lubsi wal julus alaihi, memakainya, wal julus alaihi, dan duduk di atasnya, wal istinad ilaihi, wa taghatti, dan bersandar ataukah menutup badannya, kemul atau jadikan selimut. Jadi ini masuk semuanya, tidak diperbolehkan, bukan hanya memakai. Jadikan sandaran, misalnya ada pakaian ada sutranya, jadikan sandaran. Makanya juga masuk, tidak diperbolehkan, diharamkan bagi laki-laki. Adapun bagi wanita boleh memakai harir, boleh memakai sutra. Ini faedah yang ketiga dan banyak lagi. Kalau kita sebut tiga dalilnya dari hadis, 6 yang lain. Dari hadis Ali bin Abi Thalib, kemudian faedah yang keempat, ada yang keempat, di dalam hadis ini menunjukkan jawaz ihda thiyabil harir, ihda thiyabil harir ila ar-rajul, boleh menghadiahkan pakaian sutra itu kepada laki-laki sekalipun dia tidak boleh memakai pakaian itu. Nah, sekalipun tidak boleh dia memakai, tapi boleh menghadiahkan. Menghadiahkan sutra kepada seorang laki-laki, ataukah menghadiahkan emas, cincin emas, kalung emas kepada seorang laki-laki. Yang mana haram bagi laki-laki memakai cincin dari emas atau kalung, gelang dari emas, tapi menghadiahkan boleh. Tidak berarti sesuatu yang haram digunakan oleh laki-laki tidak boleh dihadiahkan kepadanya. Terkecuali zat atau benda itu haram secara zat, maka tidak boleh. Nah, masalahnya harir tidak haram zatnya. Emas bisa dimanfaatkan, halal dimanfaatkan. Beda kalau memang zatnya yang haram, maka tidak boleh. Khamar misalnya, atau ada baju menggambar, ya, gambar makhluk bernyawa. Maka ini tidak boleh, karena zatnya baju yang bergambar, gambar dilarang. Karena la tata'ayyan ilubsihim, tidaklah mesti seorang itu memakainya. Dalilnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dihadiahi beberapa hullah, pakaian hullah, Yang pakaian hula itu terbuat dari emas. Beliau menghadiahkan kepada Umar. Farsala ila Umar bihullatin. Dihadiahkan kepada Umar satu hula. Wa ila Usama bihullah. Wa ila Ali bihullah. Dihadiahkan ke Usama ibn Zaid satu hula kepada Ali. Satu hula. Ada ini hula, ada terbuat dari sutra. Tapi Rasulullah menghadiahkan kepada sahabat. Ini menunjukkan bolehnya. Bolehnya kita menghadiahkan sutra atau kamas atau sesuatu yang halal secara zat, namun tidak diperbolehkan bagi laki-laki untuk memakainya, boleh kita menghadiahkan karena bisa digunakan untuk yang lain. 6. Adapun Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika diberikan hullah, beliau mengatakan kepada Rasulullah, arsal tabiha ilayya walakad sami'tuka taqul fiha ma qulta. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'uha aw taqdi biha hajatak. Ketika Umar dikirimi hullah itu, diberi, maka dia mengatakan kepada Rasulullah, arsal tabiha, engkau berikan hula itu kepadaku, hula yang terbuat dari sutra. Padahal aku telah mendengar engkau mengatakan seperti apa yang kau katakan, innama yalbasuha man la khalaqa lahu fil akhirah. Umar mendatang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya dulu, tidak langsung memakai. Adapun Ali bin Abi Thalib ketika dihadiahkan hula ini, beliau memakai. Kata beliau, falabistuha. Namun ketika aku bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat aku. Aku melihat kemarahan di wajah beliau. Menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah ridha Ali memakai hula tersebut karena tidak boleh. Haram. Maka aku pun kata Ali membagikannya di antara wanita-wanitaku, dibelah, dipotong-potong, kemudian dihadiahkan kepada enam istrinya dan ibunya. Khani bidin rahimani wa rahimakumullah. Ini faedah yang keempat, insyaallah taala kita sambung faedah berikutnya terkait dengan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله تفضلوا حفظكم الله